Sisa-sisa toleransi peradaban dunia, sementara yang katanya manusia makhluk paling bijaksana. Oh, halalkan segala cara. Yo, menipu soal biasa. Semut-semut menyaksikan. Semut-semut mendengarkan teriakan jepit makian. Gila, gila, gila. We'll be right back.